Insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid. Beliau mengakhiri penjelasan dalam bab ini mengutip perkataan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam syairnya yang disebutkan dalam kitabnya Al-Kafiyah As-Syafiyah, dikenal dengan Nuniyah, yaitu kitab yang berisi tentang syair-syair. Jumlahnya beribu-ribu, sampai 5.000 lebih, insyaAllah. InsyaAllah beliau, Syekh Abdurrahman, menutup penjelasan bab ini dengan mengutip sebagian dari perkataan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam Nuniyahnya. Qala Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, walakut ahsana Al-Allamah Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala hai suqal, dan sungguh sangat bagus apa yang dikatakan oleh Al-Allamah Ibn Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, wal jahlu da'un qatilun wasifa'uhu amrani fit tarkibi muttafaqani nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dhalika al-alimur rabbani wal ilmu aqsamu salasin ma laha min rabi'in wal haqqu dhu tibyani al-ilmun bi'asafil ilahi wa fi'nihi wa kadhalika al-asma'inir rahmani wal-amru wal-nahyu alladhi huwa dinuhu wa jazauhu yawmal ma'adis sani wa kullu fil qur'ani wa sunnati allati ja'at manil mab'usini bil qur'ani wallah ma qala mru'un mutahdhili ma wallahu ma qala mru'un muhtahdhiliku siwahuma illa minal hadyani. Yang artinya kurang lebih, al-jahlu da'un qatilun wasifa'uhu amrani fitarkibi muttafaqani. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Sedangkan obatnya dua perkara yang tersusun dengan muttafaqani, yang telah disepakati, yaitu nassun minal qur'ani. Satu obat yang pertama adalah nas dari Al-Qur'an. Yang kedua min sunnatin, nas dari sunnah. Wa tabibu dzalika, dan dokternya dari obat itu adalah alimur rabbani. Seorang yang berilmu yang rabbani. Wal ilmu aqsamu salasin ma laha min rabi'in wal haqqu dhu tibyani. Ilmu itu ada tiga macam, tidak sampai 4. Wal haqqu tibyani, dan kebenaran yang memiliki penjelasan. Ilmu yang pertama adalah ilmun bi asafil ilahi wa fi'luhu wa fi'lihi wa kadzalika asma'ir rahmani, yaitu ilmu yang berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah al-ilah dan juga perbuatannya. Yaitu ilmu yang pertama adalah ilmu berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan perbuatannya, dan juga nama-nama ar-Rahman, nama-nama Allah. Ilmu yang kedua al-amru wan nahyu, yaitu ilmu berkaitan dengan perintah dan larangan Allah, alladhi huwa dinuhu, yaitu agamanya. Ilmu yang ketiga lah jazauhu yaumal ma'adisani. Ilmu yang ketiga lah ilmu berkaitan tentang jaza Allah di hari kembali nanti di yaumil qiyamah. Wa kullu fil qur'ani was sunnati allati ja'at 'alil mabsuni bil qur'ani. Semuanya itu ada dalam Al-Qur'an dan sunnah yang datang dari al-mab'us, yaitu rasul, dengan Al-Qur'an. Wallah, kata beliau, wallah, demi Allah, ma qala mar'un mutahdhalikun. Demi Allah, ilmu itu bukan perkataan orang yang pintar berbicara. Bisiwahima, dengan selain Al-Quran dan Sunnah. Illa minal hadyani, kecuali itu hanya iguan semata. Syair yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah menjelaskan kepada kita beberapa permasalahan. Yang pertama, al-jahlu da'un qatilun. Ini masalah yang pertama. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharajna fi safarin, kami keluar dalam safar, fa asaba rajulan minha hajarun, lalu di antara kami ada seorang yang terkena batu, wasajjahu fi ra'sihi, maka pecahlah kepalanya, wahtalama, orang tersebut mimpi menyebabkan junub, dia kepalanya pecah lalu mimpi. 6. Wa sa'ala ashabahu, orang tersebut tanya kepada teman-temannya, ini dalam rombongan safar, berarti jauh dari Rasulullah SAW, orang yang kepalanya pecah tapi masih hidup, jadi pecahnya enggak sampai pecah. 6. Duka lah kepalanya, duka. Kepalanya duka, bukan pecah. Nanti pecah masih hidup, menakutkan. Kepalanya duka, kena batu. 6. Mimpi. Yang dia harus mandi. Maka tanya pada temannya, hal tajiduna di rukhsah, apakah kalian berpendapat saya punya keringanan, fitayamum, yaitu bertayamum karena luka kepalanya. Qalu, mereka menjawab, ma najidulaka rukhsah, wa anta takdiru alal ma. Ya kami berpendapat kamu enggak punya rusuh, wong kamu bisa mendapatkan air. Nah ini kata teman-temannya. Wahtasala, akhirnya orang tersebut pun mandi. Wamata, lalu mati. Allah musta'an. Ya, mandi setelah itu mati, kepalanya pecah. Mandi, kena air, mati orang tersebut. Nah ini. Allah musta'an. Falamma qadimna 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, setelah kami sampai, ya, kami datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhbira bidzalik, diberitakan tentang kejadian itu. Apa kata Rasul? Qala qatalu fa qatalahumullah, mereka telah membunuh dia. Nah ini. Qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka. Didoakan keburukan sama Rasul. Karena menyebabkan matinya seseorang walaupun enggak sengaja. Nah, tapi menyebabkan mati seseorang tidak sengaja, tidak dikisos. Nah ini. Karena enggak sengaja. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, kenapa mereka tidak bertanya apabila belum berilmu, belum tahu. Wa inna masifaul ayyi as-su'al, karena obatnya ayyi yaitu jahil, obatnya tidak tahu adalah bertanya. Nah, ini syahidnya. Jadi al-jahl da. Karena sifau, yaitu obatnya ayyi. Naam. Ya. Obatnya jahil adalah bertanya. Berarti kalau yang diobati apa namanya? Yang diobati namanya apa? Yang diobati namanya apa? Hah? Penyakit. Maka al-jahl da. Ini syahidnya. Kebodohan adalah penyakit. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Adda wa Dawa. Beliau punya kitab Adda wa Dawa. Penyakit dan obat. Dan di judul dengan Al-Jawabul Kafi. Naam. Liman sa'ala da'i safi wa kama qala. Jawaban yang memadai bagi orang yang ingin bertanya tentang obat obat yang menyembuhkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, qad ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau menjelaskan hadis ini, qad ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jahla da, wa ja'ala dawa'ahu su'alal ulama. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya Nabi SAW menjadikan bodi adalah da, penyakit, bodi adalah penyakit. Dan beliau menjadikan obatnya adalah bertanya kepada ulama. Bertanya kepada ulama ini obat kebodohan. Bertanya kepada ulama ada dua, dijelaskan oleh sebagian al-ilmu ada dua, yaitu bertanya langsung kepada ulama, safahatan, dengan lisan tanya langsung. was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Syaikh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah menjelaskan kisah berkaitan dengan ayat ini dalam kitab Al-Ilm. Jadi ada seorang muslim sama Nasoro di mat'am, restoran. Orang Nasoronya ini ingin ngetes yang teman yang muslim ini. Coba jelaskan roti ini, bagaimana cara membuatnya. Jelaskan roti ini, bagaimana cara membuatnya dalam Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu tibyan yang dikuli syaih? Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Berarti menjelaskan roti juga kan? Biasa. Aduh, batil ya, tujuannya yang kebatilan. Ya, yang muslim ini alhamdulillah orangnya akil, orangnya pinter. Kalau kita mungkin bingung ya, mana ayatnya ya? Jelaskan tentang buat cara buat pentolan umpamanya. Orang yang muslim ini akil, panggil kokinya, khobasnya dipanggil, kokinya, tukang masaknya dipanggil. Terus datang, orang muslim ini mengatakan, jelaskan kepada kami cara membuat roti ini. Setelah itu yang Rasulullah mengatakan, kok begitu? Nah, iya, karena dalam Al-Quran disebutkan, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Itu Al-Quran sudah menjelaskan caranya. Kalau enggak tahu membuat roti, tanya pada ahlinya. Bagaimana membuat roti? Obat, tanya pada ilmu adalah obat. Nah ini. Yang kedua, tanya pada ulama adalah membaca kitab-kitab ulama. Nah ini. Kalau tidak mengetahui, baca kitab-kitab ulama yang menjelaskan tentang masalah yang dihadapi yang dia tidak tahu. Cuma bertanya langsung lebih banyak faedahnya daripada membaca kitabnya ulama. Kalau ada ulama bertanya langsung lebih berfaedah. Syaikh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah menjelaskan faedah bertanya langsung kepada ulama. Faedah yang pertama, ikhtisarut tariq. Jalannya lebih ringkas, karena kalau tanya ulama, ulama bisa langsung menjawabnya, selesai sudah permasalahannya. Kalau membaca kitab masih buka-buka kitabnya, mana ini permasalahannya, masih lama. Maka faedah pertama kalau bisa bertanya langsung adalah ikhtisarut tariq, jalannya lebih ringkas, lebih cepat, karena mungkin langsung bisa dijawab. Nah, baik langsung atau mungkin sekarang ini alhamdulillah ada alatnya, mungkin dengan tulisan langsung dijawab. Nah, yang kedua, bertanya kepada ulama langsung adalah faedahnya sur'ah fi al-idrak, lebih cepat memahaminya. Sebab kalau enggak paham tanya lagi, maksudnya bagaimana. Kalau membaca kitab mungkin dapat permasalahannya, tapi kadang-kadang masih memerlukan pemahaman. Maksudnya apa ini? Masih mikir lagi. Nah, kalau tanya pada ulama, belum paham, langsung tanya berikutnya. Jadi lebih cepat. Yang ketiga faedahnya adalah ar-rabtu bainat thulabil ilm wal ulama ar-rabbaniyyin. Nah, ini. Lalu masalah berikutnya yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi yang ketiga adalah ada ikatan antara penuntut ilmu dengan ulama. Ini faedahnya. Ada hubungan antara penuntut ilmu dengan ulama. Dan alhamdulillah zaman sekarang ini mudah. Bahkan alhamdulillah ulama juga mudah datang ke negeri kita. Naam. Ini manfaatnya besar, tinggal dimanfaatkan. Naam. Kita manfaatkan untuk mengobati penyakit yang ada di diri kita, yaitu penyakit jahil. Naam. Itu jauh lebih penting bagi kita. Karena kadang-kadang sebagian orang menggunakan ulama hanya untuk kepentingan dirinya. Kalau menguntungkan, diambil. Kalau enggak menguntungkan, macam-macam alasannya. Allah musta'an. Ini. Maka tentunya yang paling penting adalah untuk mengobati penyakit yang ada pada diri kita. Enam, itu penyakit jahil. Nah, kita talabul ilmu. Kita menuntut ilmu dengan berbagai macam caranya. Bisa masuk di majlis ilmu, atau kita dengan cara membaca kitab, murojaah, atau bertanya. Ini semuanya hendaknya untuk mengobati penyakit yang ada pada diri kita, yaitu penyakit jahil. Lalu Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan masa berikutnya. Wasifa'u amron. Ini. Obatnya penyakit jahil adalah dua. Yang tersusun. Nah, yaitu apa? Nasun minal Qur'an au min sunnatin. Nas dari Al-Quran dan sunnah. Karena inilah hakikat ilmu. Maka kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan kullul ulum siwal Qur'ani mashalah illal hadis wa illa al-fiqhu fid-din. Ala ilmu maka nafi qala haddatsana wa ma siwa dzalik waswasus sayyatin. Sayyatini disebutkan dalam syarah Aqidah Tahawiyah Ibnu Abi Is 6 di awal-awal. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, semua ilmu selain Al-Qur'an hanya menyibukkan diri, mashalah, kesibukan, kecuali hadis dan memahami agama. Ilmu itulah apa yang ada padanya haddatsana, yaitu ada rawinya, ada riwayatnya, yaitu dari Rasul. Adapun selain itu adalah waswasus syayatin, waswas setan saja. Lalu beliau menjelaskan berikutnya, tabibu dzalik. Ini dokternya sekarang. Dokter tentang penyakit jahil. Obatnya ada Al-Quran dan hadis. Berarti siapa dokternya? Al-alimu rabbani. Al-alim yang rabbani. Siapa alimu rabbani? Disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, di sana disebutkan dinamakan Rabbani, alim Rabbani, karena ilmunya berkaitan dengan Rabb. Ini sebagian mengatakan li ilmihi bi Rabbi, bi Rabbil Alamin. Karena ilmunya berkaitan dengan Allah Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu pengetahuan tentang Allah. Itu macam ilmu yang pertama tadi. Sebagian mengatakan Rabbani, ala alimur Rabbani adalah alladhi yurabbin nas bisigharil ilm qabla kibari. Dikatakan alimur Rabbani karena orang itu mendidik manusia, tarbiyah, jadi tarbiyah Rabbani dimulai dari ilmu yang kecil, yang ringkas, yang dasar, sebelum ilmu yang besar, yang luas, yang rinci. Itu mengajar maksudnya dengan tadrij, dengan bertahap. Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan Rabbani bi annahu al-hakim al-faqih. Alim dikatakan alim Rabbani lah karena hakim, hikmah, wal faqih dalam din. Naam. Berkata Ibnul A'rabi, ini sebenarnya disebutkan dalam Fathul Bari ya, tinggal dirujuk, silakan. Berkata Ibnul A'rabi, la yuqalu lil alim Rabbani hatta aliman mu'aliman amilan. Kata Ibnul A'rabi, seorang yang berilmu itu belum dikatakan Rabbani sampai apa? Dia benar-benar berilmu lalu mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Ini tabibnya, dokternya. Dokter mengobati kebodohan. Obatnya Al-Quran dan hadis. Dokternya alimur Rabbani. Kemudian beliau dalam saat ini menyebutkan ilmu ada tiga macam. Bukan empat. Tiga macam kata beliau. Pertama, ilmu berkaitan dengan Allah, sifat Allah, nama Allah, perbuatan Allah. Ini dikenal dengan ilmu tauhid, akidah. Yang kedua berkaitan dengan perintah dan larangan, yaitu syariat, yaitu agama Allah. Maka perintah dan larangan. Dari perintah dan larangan ini akan muncul lima hukum taklifi. Perintah yang disertai dengan jazm, maka ini wajib. Perintah yang disertai dengan penekanan, keharusan. Yang kedua, perintah tapi tidak disertai dengan keharusan. Ini mustahab. Larangan juga ada dua. Larangan disertai dengan keharusan meninggalkan. Ini haram. Larangan yang tidak disertai dengan keharusan meninggalkan. Ini makruh. Dan yang tidak diperintah dilarang namanya mubah. Ini pembahasan sendiri. Al-muhim. Yang kedua adalah ilmu tentang al-amru wan nahyi. Itu ada rinciannya. Dijelaskan. Yang ketiga, ilmu tentang jaza di yaumil qiyamah. Itu semua disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada dalam Quran dan Sunnah. Lalu terakhir beliau menyebutkan, bukan ilmu hanya dari pinternya orang berbicara. Yaitu mutah dzalik, orang yang pintar berbicara. Bisiwa huma, Jadi ilmu itu bukan karena pintar berbicara ya, ikhwan. Banyak orang pintar berbicara, tapi kosong. Seperti apa namanya? Hah? Tong kosong berbunyi bising. Tong kosong berbunyi bising. Tong kosong berbunyi nyaring. Kalau ada isinya malah enggak ada bunyinya. Ini peribahasa masyhur. Hanya orang yang banyak isi malah diem. Enam. Air tenang tanda air apa? Beriak tanda tak dalam. Kalau airnya kuyong-kuyong, itu enggak dalam karena nyentuhi batu. Kalau dalam tenang airnya. Orang belajar silat baru dua jurus sudah tendangi semua orang-orang. Kalau sudah pendekar, diem. Kalau sudah tingkat pendekar, sudah diem. Apa yang baru dua jurus? Apa-apa tendangi? Apa? Jalan hanya gini-gini semua, jalan-jalan. Ya, baru dua jurus saja belum sempurna. Masih bengkok. Belum bisa lurus jurusnya. Ini. Maka ilmu bukan karena pinternya berbicara. Banyak orang pintar berbicaranya, kosong dari ilmu. Banyak orang yang ilmunya dalam, bicaranya kurang fasih. Bahkan saya pernah membaca yang dikenal ahli nahwu siapa? Kalau antum belajar nahwu sebut siapa biasanya? Sibawe. Itu bicaranya enggak sefasih ilmu yang dia miliki. Ya, dikenal ahli nahwu. Tapi dalam bicara enggak sefasih apa yang dia tulis dalam ilmunya. Ada orang ngomong, wah fasihnya. Enggak ada tulisannya sedikit pun. Enggak ada, hanya pinter ngomong. Ini ya. Al-Muhim, kalam apa saja, seperti apapun indahnya kalam. Kalau selain Al-Quran dan Sunnah, atau berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu bukan ilmu. Hanya masalah. Tapi orang banyak tertipu dengan pinternya bicara, terkagum-kagum. Bahkan sebagian orang kalau mendengarkan darasnya ulama yang menyebutkan Al-Quran, hadis, bosan, ngantuk. Tapi kalau yang jelaskan tentang teori, tentang ngomong, enggak ada yang ngantuk. Lebih-lebih program apa dirinya ingin jadi pimpinan, nggak ada yang ngantuk. Masing-masing punya teori. Ada yang ingin memajukan negara, ada yang ingin merubah negara, ada yang ingin macam-macam memamurkan. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan semua. Tiga-tiganya jadi presiden semua. Yang penting kita berdoa mudah-mudahan yang Allah takdirkan jadi yang paling baik dah. Yang memajukan negara kita, memakmurkan masyarakat kita, menjadikan kita tenang belajar, menjadikan kita tenang beribadah. Doa kepada Allah. Doa kepada Allah. Karena Allah yang menakdirkan. Coba itu di jalan semuanya aku, saya lebih pantas kan? Ayo pilih. Ini gitu kan? Yang masang gambarnya kan? Saya lebih pantas. Saya lebih pantas kan begitu. Yes. Kita sibuk dengan ilmu, jangan ngikuti. Nah, kita sibuk dengan ilmu. Masing-masing Allah berikan, kita sibuk dengan ilmu untuk akhirah kita. Nah, gitu ya. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan pemimpin negara kita adalah orang yang baik, yang menjadi sebab baiknya negara kita, masyarakat kita, menjadi sebab majunya negara kita, menjadi sebab banyaknya orang belajar ilmu agama Islam di negeri kita dan tenang mengamalkannya. Doa pada Allah, banyak-banyak berdoa. Karena semuanya di tangan Allah. Allah akan memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Enam. Mungkin sampai ini enam yang bisa kita sampaikan. Kenapa beliau menutup pembahasan ini, syair ini, pentingnya ilmu agar terhindar dari terjatuh menjadikan tandingan bagi Allah, terjatuh dalam kesyirikan, maka pentingnya ilmu. Karena kejahilan yang paling berbahaya adalah jahil terhadap tauhid ini, karena itu yang akan mematikan hati. Maka jahil terhadap tauhidlah yang menjadikan orang menjadi sebab menjadikan Allah, menjadikan tandingan bagi Allah. Entah dengan ucapan seperti yang telah kita jelaskan atau bahkan dengan keyakinan. Naam. Itu sebabnya Pak, jahil. Tidak mengetahui tauhid. Sedangkan itu ilmu yang pertama, ilmu tentang Allah. Ilmu tentang nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Tapi banyak orang mengabaikan. Ya. Sehingga terjatuh dalam kesyirikan, baik dalam ucapannya terjatuh dalam kesyirikan, apalagi dalam keyakinannya yang terjatuh dalam kesyirikan, wallahiyadubillah. Disebabkan jahil. Ini kejahilan yang paling berbahaya dan ini yang paling mematikan. Walaupun jahil secara umum adalah da penyakit. Mungkin ini yang kita sampaikan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.